الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، kajian ini diangkat karena adanya suara sumbang mengenai perkara poligami. Adanya ucapan cibir dan sinis mengenai salah satu di antara syariat Islam. Padahal hukumnya jelas, perkaranya gamblang, dalilnya bahkan sudah dihafal. Dan di antara salah satu sifat kaum mukminin itu mereka senantiasa takut, patuh dan tunduk kepada hukum Allah. Ini sifat seorang mukmin. Dalam surat An-Nur ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum." Sesungguhnya perkataan ucapan kaum mukminin apabila mereka diajak, dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, liyahkuma bainahum, agar Rasul menjadi hukum bagi mereka, Nabi yang menghukum. An yakulu sami'na wa ata'na. Seorang mukmin akan mengucapkan tunduk, patuh dan taat. Dengar dan patuh. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini sifatnya orang yang beriman. Dan poligami di antara salah satu hukum Allah dan hukum Rasul. Dan Nabi itu petunjuk kita. Dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi alaihi salatu wasalam suri tauladan yang baik. Dan beliau memiliki lebih dari satu istri. Dan syariat yang akan kita bahas, ini rahmat bukan azab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau melainkan rahmat bagi semesta alam. Dan ini adalah jalannya Rasul. Diperintahkan kepada para sahabatnya. Berarti poligami rahmat. Diketahui maupun tidak diketahui. Difahami maupun tidak difahami. Dan sudah kita sebutkan pada kajian sebelumnya. Bahwasanya hikmah poligami ini kembali kepada lelaki sebagai suami. Dan kembali kepada wanita sebagai istri. Dan kembali kepada keduanya suami istri. Dan yang perlu dicermati ikhwani afidhakumullah adalah tata caranya. Poligami bukan sembarangan. Syariat, na'am. Jalannya Nabi, iya. Hukum Allah. Tapi ada rukun. Harus dimengerti. Makanya para ulama menuliskan fikih ini, fikih poligami. Agar tidak sembrono. Dipraktekkan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Agar tidak serampangan. Dan di antara syarat poligami yang wajib untuk kita ketahui ada dua. Yang pertama. Tidak lebih. Dari berapa istri? 4. Ini syarat yang pertama. Maksimal 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahi wanita-wanita yang baik di antara kalian 2, 3 dan 4. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan 5 apalagi lebih daripada itu. Berarti maksimal 4. Dan ini sudah merupakan ijma', kesepakatan kaum muslimin, konsensus para ulama. Di antara yang menukilkan ijma adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir rahimahumullah. Dan tidak ada yang menyelisihi perkara ini kecuali Rafidha alaihim laknatullah. Hanya Syiah saja yang menyelisih. Mereka membolehkan nikah lebih dari 4. Ketika ditanya, mereka menggunakan dalil dari Al-Quran. Bukan Al-Qurannya mereka mushaf Fatimiyah. Yang dikatakan 3 kali lebih besar daripada mushafnya kita. Yang mereka pakai dalil Quran yang kita baca. Ditambah lagi dengan hadis. Dan hadisnya sahih. Naam. Hadisnya sahih. Dalilnya Rafidhah alaihim la'ainullah. Ayat yang sama kita baca barusan. Mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. Di antara 3 bilangan ini ada huruf waw. Mathna wa thulatha wa ruba'. Kata mereka waw ini yufidul jama'. Yang berarti menggabungkan. Artinya, nikahi 2, 3, 5 digabungkan dengan 4. Berarti berapa? 9. Bagi Rafidhah, maksimal 9. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imamul Bukhari. Dari sahabat Anas bin Malik, pembantu Nabi alaihi salatu wassalam sendiri yang meriwayatkan. Kata Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatuf ala nisaihi fi laylah. Rasulullah pernah menggilir seluruh istrinya pada satu malam. Digilir satu persatu. Pada satu malam. Wa kana lahu tis'u niswa. Dan pada saat itu Nabi alaihi salatu wasallam punya 9 istri. Dalam riwayat yang lain bi ghusrin wahid. Beliau menggilir 9 istrinya pada satu malam dengan satu kali mandi saja. Nah, ini buktinya Nabi alaihi salatu wasallam punya 9 istri pas sesuai dengan Al-Qur'an. Ahlul ahwa, ya ikhwani afidhakumullah. Mereka di dalam melariskan kebid'ahannya pakai dalil. Kadang Al-Qur'an, kadang As-Sunnah yang mereka bawa opini tersebut untuk mengikuti hawa nafsu. Dan ini adalah pendapat yang bodoh. Perkataan yang dungu. Karena tidak ada seorang sahabat pun. Para tabi'in. Atba'u tabi'in. Yang mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui syariat Islam. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang memiliki istri lebih dari 4. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dari sahabat Qais Ibn Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata Qais, aslamtu, ketika aku masuk Islam, wa indi thamaniyatu nisfa, pada saat itu aku punya 8 wanita. Dia dahulu musyrik. Punya 8 istri. Ketika aku masuk Islam, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu. Aku datangi Nabi alaihi salatu wasallam, aku sampaikan kepada beliau, wahai Rasulullah, aku masuk Islam bersyahadat dan aku punya 8 istri. Sejak zaman jahiliyah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ikhtar minhunna arba'an. Kau pilih 4 dari mereka. Bisa dia pilih atau dia undi. Mana yang keluar namanya menjadi istri? 4 saja. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar رضي الله تعالى عنه وأرضاه كتب اليوم أن غيلان ابن سلمة أسلم وتحته 10 نسوة sahabat غيلان ابن سلمة مشرك kemudian masuk ke dalam agama Islam dan dia punya 10 istri. Tadi Qais ibn al-Harith 8, غيلان ابن سلمة punya 10. Aslamna ma'ah. Aku masuk Islam dan semua istriku pun masuk Islam. Gimana solusi? Ghailan masuk Islam, istrinya pun semuanya bersyahadat mengikuti dia. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan wasiat, ikhtar minhunna arba'an wa farik sa'irahun. Kau ambil 4, ceraikan sisanya. Di sahabat Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah menggabungkan lebih dari angka. Kalau ayat yang dijadikan dalil oleh Rafidhah, qabbahumullah, dibantah oleh Imamul Qurtubi di dalam tafsirnya. Wow, di situ memang bahasa Arab ini, ikhwani afidhakumullah, terkadang satu huruf memiliki beberapa makna. Kata beliau, makna pada ayat itu bukan wow yang digunakan untuk menggabung, akan tetapi wow badal. Digunakan untuk mengganti, bukan menggabung, tapi mengganti. Masna wa thulasa wa ruba, artinya empat wanita sebagai pengganti dari tiga. Tiga wanita sebagai pengganti dari dua. Dua wanita pengganti dari satu. Bukan dikumpulkan bersama. Dan ini dipakai dalam Al-Quran. Terkadang wawu itu artinya sebagai pengganti alias atau artinya. Dalam surat Fatir, permulaan surat Fatir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fatiris samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati, yang telah menjadikan para malaikat rusulan, utusan-utusan. Uli ajnihatin, yang mereka memiliki sayap. Masna wa thulasa wa ruba. Artinya, malaikat ada yang punya dua sayap, atau malaikat memiliki tiga sayap, atau malaikat memiliki empat sayap. Arti wau di sini adalah atau, bukan digabung. Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Malik, beliau berfatwa, orang yang menikahi lima wanita, yang kelima ini dihukumi zina. Bahkan Imam Az-Zuhri, seorang ahlul hadis, keras fatwanya dalam perkara ini. Kata beliau, kalau tahu dirajam, lempar dengan batu. Kalau tahu. Kalau tidak tahu, maka dicambuk. Tapi zaman sekarang, mana ada orang yang tidak tahu? Dikata Zuhri, yang tidak tahu dicambuk. Dan wanita tersebut yang dinikahi dikasih maharnya. Karena sudah dinikahi. Kemudian dipisah di antara kedua. Dan tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita ini lagi selama-lamanya. Ini kata Imam Zuhri. Ini hukum orang yang menikahi lima wanita, apalagi lebih daripada itu. Ini kita heran. Di Madura ada satu raja tembakau. Istrinya 10. Anehnya lagi, dikumpulkan dalam satu istana. Diwawancarai PD ketawa, enggak punya malu. Maka yang merubah berarti membuat syariat baru. Dan Nabi bersabda, man badala dinahu faqtuluh, yang merubah agamanya bunuh. Dan ini kembali kepada pemerintah kaum muslimin. Karena yang tidak mengikuti firman Allah subhanahu wa ta'ala, empat istri, maka dia telah mendustakan Al-Quran. Dan yang mendustakan Al-Quran keluar dari agama ini. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah al-adil, harus adil. Bagaimana keadilan dalam pandangan Islam untuk poligami? Agama ini, ikhwani afidhakumullah, indah. Melarang perbuatan kezaliman kepada siapapun, apalagi teman hidup kita. Maka yang memiliki lebih dari satu wajib adil memberikan kepada masing-masing haknya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gauli mereka kaum wanita makhluk yang lemah dengan cara yang baik. Jangan anarki. Jangan dizalimi, mereka makhluk yang lemah. Kalau wanita punya 10 kesalahan, tegur 3 saja, kata para ulama. Jangan semuanya. Mereka adalah kaum yang lemah dari sisi agama dan lemah dari sisi akal. Kalau ada kesalahan yang tidak masuk ke dalam lingkaran syariat, tegur tiga saja, yang tujuhnya. Karena kalau setiap kesalahan ditegur, mereka tidak akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Karena ini kodratnya. Maka jangan berbuat zalim kepada mereka. Tapi kalau tidak bisa berbuat adil, jangan macam-macam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan alternatif. Satu saja cukup. Gak usah neko-neko. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian tidak mampu berbuat adil, satu saja atau budak-budak yang kalian miliki, hamba sahaya. Selesai. Karena konsekuensinya besar. Ada peringatan dari Nabi SAW, tahzir dari beliau. Orang-orang yang tidak bisa memberikan keadilan kepada para istri yang lebih dari satu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kanat lahu imra'atan," barang siapa yang punya dua istri, "famala ila ihdahuma," dia condong kepada satu dari yang lain. Condong kepada satu. Yang satunya lagi kasihnya. Tidak dapat. Condong kepada satu. Ja'a yaumal kiamati wasikuhu ma'il. Kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring. Seluruh makhluk tahu hamba ini tidak berbuat adil di muka bumi kepada teman dekatnya, wanita, istri. Dalam riwayat yang lain, ja'a yaumal kiamati wasikuhu saqit. Datang pada hari kiamat, pundaknya lumpuh. Berarti dosa besar. Karena ada ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Pertanyaan kita saat ini, adil dalam hal apa? Kalau bisa adil dalam segala sesuatu. Kalau tidak, yang wajib itu tiga. Kalau bisa semuanya, alhamdulillah bagus. Tidak bisa, yang wajib itu tiga. Sisanya. Yang pertama. As-sukna. Memberikan tempat tinggal. Rumah. Tempat istirahat. Dalilnya yang terdapat dalam surat Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyuta an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu buyuta an-nabi illa an yu'dhana lakum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah Nabi, rumah-rumah istri Nabi, kecuali kalau kalian sudah diberikan izin. Pada ayat itu menggunakan lafaz jamak buyut, kata tunggalnya bait, artinya rumah. Buyut, rumah-rumah, berarti Nabi alaihi salatu wasalam istrinya masing-masing punya rumah. Walaupun rumah Nabi alaihi salatu wasalam berbentuk hujurat, kamar-kamar. Artinya kamar itu ada tempat untuk tidur, dapur, buang hajat, satu pintu. Yang lain juga seperti itu. Sejarah tersendiri. Dan ini hukumnya wajib. Mereka butuh dari sengatan matahari. rintikan hujan, capek butuh istirahat, maka ada sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Maka ini syarat yang pertama, as-sukna, memberikan tempat tinggal. Punya dua istri ya berarti dua rumah. Punya tiga istri ya sama seperti itu. Ini tanggung jawab. Ditanya kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia melantarkan salah satu di antara istrinya. Di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Kepada Pak Ali Muhsin. Lalu istri kedua. Rumahnya setengahan. 50 meter. Istri pertama 2 ar. Berarti 200 meter. 4 kali lipat luasnya. Boleh apa enggak boleh, Pak? Pembahasan kita keadilan. Baru poin yang pertama. Istri kedua setengah ar, Pak. Istri pertama 2 ar. 4 kali lipat. Boleh? Enggak boleh. Abu Muhammad. Boleh? Masya Allah. Abu Muhammad fikih poligami sudah hatam ya. Inilah keadilan. Ini yang namanya adil. Keadilan ikhwani afidhakumullah. Enggak harus sama rata, sama rata. Istri pertama punya banyak anak. Butuh sampai 2-3 kamar, bahkan lebih. Agar mereka bisa tidur sendiri, enggak kumpul dengan ayah ibunya. Ini musibah kalau kumpul. Mungkin juga butuh halaman, agar anak-anaknya bermain. Istri yang kedua belum punya apa-apa dari kita. Setengah ara cukup. Tempat tinggal, dapur, kamar mandi. Kalau ada tempat kecil untuk tamu, ahla wa sahla. Dan ini tidak menafikan keadilan. Ini adil. Memberikan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Ini mendapatkan hak karena punya anak lebih banyak. Ini mendapatkan hak ya karena keadaan dia seperti ini. Sekali lagi sesuai dengan kemampuan. Pertanyaan kedua. Apakah boleh mereka semua diletakkan dalam satu rumah? Nah. Rizal. Boleh. Masya Allah, berani. Hah? Berani antum, karena belum nyoba. Kalau satu kamar, ikhwani hafizakumullah, sekali lagi kita manusia, bukan binatang. Kalau dikumpulkan dalam satu kamar, wanita manusia, mereka punya perasaan. Dan kita diberikan fitrah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hewan. Dan hukum asal. Masing-masing wanita itu dapat rumah sendiri. Apalagi di Indonesia urf. Kebiasaan itu terkadang dipakai di dalam syariat kita. Kebiasaan di Indonesia, ya istri punya rumah sendiri. Kecuali kalau ridho, baru boleh. Masing-masing punya kamar, dapurnya satu. kamar mandi satu atau di dalam kamar ada kamar mandi. Dapur satu, satu ruangan. Kamar beda. Kalau ridho, tidak ada masalah. Neng, abang belum bisa ngasih rumah. Ya apa kalau kumpul? Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Datang ke istri pertama, Dik. Yang muda pengen gabung. Siap, Mas. Maka sah. Ketiga apa? Ridho. Tapi zaman ini siapa yang ridho? Kita hidup di zaman ikhwani afidhakumullah yang jauh dari ilmu. Dengan mudah syaitan akan mengganggu. Apalagi kaum wanita. Yang punya rasa cemburu yang amat sangat super sensitif. Itu wanita. Terkadang mereka cemburu atas perkara yang amat sangat sepele yang mungkin antum tidak sangka-sangka sebelumnya. Ini wanita. Apalagi dalam satu rumah. Yang muda diajak bicara. Yang tua cemburu. Atau mendengarkan suara pembicaraan dalam kamar sampai keluar. Maka sekali lagi jangan cari problem. Kita berbicara hukum asal. Jauhi dari berbagai macam masyakil perselisihan. Kalau Anda tidak mampu sewa rumah. In yakunu fuqara, janji Allah. Kalau mereka fakir, miskin, enggak mampu, tapi bukan malas-malasan, ya usaha. In yakunu fuqara, kalau seandainya mereka fakir, yughnihimullahu min fadlih. Allah Subhanahu wa taala akan kayakan mereka. Akan dipenuhi mereka dari karunia-Nya. Walhamdulillah sampai detik ini banyak orang yang menjalankan poligami keadaannya lebih baik daripada orang yang melakukan monogami. Keadaannya jauh lebih baik dari sisi ekonomi. Saya tidak katakan secara mutlak mayoritas. Tidak ada yang sampai mati kelaparan. In yakunu fuqara, kalau seandainya mereka fakir, Allah Subhanahu wa taala cukupkan, kayakan dari keutamaannya. Harus yakin. Maka bisa. Jangan cari piring terbang. Nah. Ini syarat yang pertama. Kajian mulai memanas, saya tak minum dulu ya. Yang kedua adalah al-mabit, giliran menginap bersama dengan orang yang kena giliran. Baik itu sehari-sehari, ada malam, ada siang. Atau dua-dua, tiga-tiga, sepekan-sepekan, atau bahkan sebulan dengan sebulan. Kalau ternyata jarak di antara dua istri jauh. Satu di Bali, satunya di Bandung, Sunda. Atau satu di Bali, satu di Jawa Tengah. Kalau tiap saat berat di ongkos, pesawat, PP tiap hari. Maka diambil sebulan-sebulan. Dan ini hukumnya wajib. Baik yang kena giliran, haid, nifas, sakit, tua, ataupun mandi. Gimana? giliran wajib kepada tempat yang kena gilirannya, baik istri kita haid ataupun suci, nifas ataupun bersih, sakit ataupun sehat. Apalagi sakit itu butuh pertolongan kita. Kadang-kadang anak-anak juga pengen melihat bapaknya. Mereka melihat. Kalau bapak adil, insya Allah anak akan tumbuh percaya dengan bapak. Tidak membenci ke orang tua. Karena adil. Sehat maupun sakit. Baik yang kena giliran tua ataupun muda. Baik yang kena giliran tadi subur ataupun mandul. Bukan kemudian karena ini tua, gak didatangi, yang muda saja. Atau karena haid, tidak masuk, yang suci saja. Maka ini perbuatan yang zalim terkena dengan peringatan Nabi alaihi salatu wasalam. Orang yang condong kepada satu di antara yang lain. Ini Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memulai dari rumahnya Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah adalah istri Nabi alaihi salatu wasallam yang paling senior dan paling tua dari sisi umurnya. Ummu Salamah. Dan termasuk yang cantik menurut persaksian Aisyah. Ummu Salamah, dimulai dari Ummu Salamah. Diakhiri dengan siapa? Siapa yang tahu? Aisyah. Aisyah terakhir. Dan rotasi pergantian Nabi alaihi salatu wasalam dalam giliran setelah sholat asar. Ini adab dari beliau. Beliau pindah bersatu dengan istrinya di sholat asar. Dan Nabi alaihi salatu wasalam senantiasa menjenguk. Semua istrinya tiap hari dijenguk satu persatu. Mungkin mereka ada yang punya kebutuhan. Ini butuh gula. Ini butuh beras. Dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi urusan jima berhubungan tidak diperbolehkan kecuali kepada pemilik harinya. Antum paham apa tidak paham ya ikhwan? Nah. Dari tadi senyum-senyum toh. Hubungan tidak diperbolehkan kecuali kepada hari giliran. Ziarah-ziarah. Karena otomatis ikhwani afidhakumullah dengan datangnya giliran seorang wanita merasa aman dengan adanya suami. Menginap dengannya. Tahu suami tanggung jawab. Tidak menelantarkan. Dan perlu difahami, hafizakumullah wara'akum, bagi yang menikah dengan istri kedua atau ketiga atau yang keempat harus paham dengan hadis di bawah ini. Diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Anas, minas sunnah, dari sunnah Nabi, berarti petunjuk beliau, jalannya beliau. Iza tazawwajar rajulu al-bikra aqama indaha sab'an. Kalau seorang laki-laki mau menikahi dengan seorang wanita bikr, perawan, gadis, maka jatah pertama gilirannya berapa hari? 7. Antum sudah. Setelah itu rotasi. 1, 1, 1, 1. Kalau punya 2. Wa idza tazawwaja ar-rajulu as-sayyiba aqama indaha 3. Kalau seorang laki-laki dapat janda, baik yang ditinggal wafat suaminya atau dicerai. Intinya janda. Bukan gadis. ukuran gadis ikhwani hafizakumullah itu ketika sudah menikah walaupun masih perawan. Afwan. Ukuran gadis itu yang belum menikah. Dan ukuran janda itu yang sudah menikah walaupun terkadang tiba-tiba baru akad nikah, ya. Suaminya meninggal. Dihukumi apa ini? Dihukumi janda walaupun dia perawan. Walaupun dia apa? Perawan. Dihukumi janda karena sudah menikah. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, yang dapat janda aturan gilir pertama ketika menikah berapa hari? 3 hari. Setelah itu rotasi. Satu, satu, satu, satu. Kecuali apabila antum ingin tambahkan dari hak giliran pertama, ada aturan sendiri. Anggap menikah dengan seorang janda 3 hari. Kemudian anda tambahi 1 hari menjadi 4. Berarti istri yang lain antum kasih 4. Jangan rotasi dulu. Kalau 3 hari, setelahnya rotasi. Sehari, sehari, sehari, sehari. Tapi kalau anda tambahkan janda tersebut dari hak yang seharusnya menjadi 4, berarti yang lain 4. Setelah itu baru rotasi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah. Nabi alaihissalatu wassalam ketika menikahi Ummu Salamah aqama indaha 3. Menggilir Ummu Salamah di awal pernikahannya 3 hari. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "In syi'ti sab'atu laki sab'atu linisa." Kalau engkau mahu wahai Ummu Salamah, aku kasih engkau 7 hari dan aku langsung juga kasih yang lain 7. Baru setelah itu rotasi. Paham ya? Paham apa enggak paham? Paham. Ini dari sisi al-Nabi. Harus adil. Sama dari sisi harinya. Kecuali kalau mereka ridho. Kalau sudah ada yang ridho, berarti dia sama dengan memberikan haknya kepada orang lain. Memberikan hak kepada madunya. Neng, istri pertamaku belum tahu. Kalau kita sudah menikah. Alias nikah apa? Siri pada istilah kita. Nikah siri. Aku tidak bisa menggilir kamu dalam 1 pekan kecuali sehari. 2 pekan sekali. 3 pekan sekali. Bahkan 1 bulan sekali. Siap bang, sah. Karena dia riro. Sampai kapan? Sampai dia menuntut. Kalau sudah menuntut, wajib diberikan haknya. Karena anda harus adil. Tapi kalau dia mau, tidak ada masalah. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi bersabda, ahakkus syurut mastahlaltum bihil furuj. Hak yang paling berhak untuk ditunaikan adalah yang menghalalkan kemaluan. Artinya pernikahan. Dan di sini dia ridho. Antum pernah ketahui ikhwani afidhakumullah, seorang istri Nabi alaihi salatu wassalam memberikan harinya kepada siapa? Aisyah. Siapa itu? Siapa itu? La. Ummu Salamah adalah wanita yang paling dicintai oleh Aisyah di antara istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa? Yang memberikan harinya kepada Aisyah. Pintu Zam'ah. Memberikan harinya kepada Aisyah. Begitu pula ketika akhir hayatnya Nabi alaihi salatu wasallam, beberapa hari Nabi sakit. Seluruh istri Rasulullah, 8 istri, mereka merelakan harinya kepada Aisyah. Berarti enggak ada masalah kalau abari ridha. Ini yang ketiga. Ini yang kedua. Pembahasan al-mabit. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, as-sukna atau an-nafaqah, memberikan nafkah, makan, minum, pakaian. Karena ini tanggung jawab antum. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi mereka kaum wanita rezeki, artinya harta, nafkah dan pakaian yang baik bagi dia dan anak-anaknya untuk menutup aurat. Dan ini pun ikhwani afidhakumullah, enggak harus sama rata sama rasa. Istri pertama punya anak, berarti kebutuhannya lebih besar daripada yang belum punya anak dari Anda. Kalau ini 1 juta, bisa jadi istri pertama 4 juta. Dan ini tidak menafikan keadilan. Yang penting memberikan kecukupan secara normal. Ini 3 hal. Adapun selain 3 hal ini ikhwani afidhakumullah, tidak wajib di antaranya kecenderungan apa? Hati. Kecintaan manusia orang yang lemah. Tidak bisa sempurna. Kecintaan yang hanya bisa sempurna adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah meriwayatkan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bagiannya kepada seluruh istri, Nabi masih berdoa, Allahumma hadihi kismati fima amlik. Ya Allah, ini pembagianku yang aku miliki, yang aku bisa. Fala talumun. Jangan engkau cela aku, ya Allah, kepada sesuatu yang engkau punya dan aku tidak punya. Artinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang punya kesempurnaan kecintaan. Manusia makhluk yang lemah mungkin condong kepada ini dan condong kepada itu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sudah diketahui lebih cinta kepada siapa? Aisyah. Diketahui para sahabat, bahkan diketahui oleh istri-istri beliau. Sahabat Abdullah bin Umar, Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Aisyah. Kata Amr ibn al-As, minar rijal, maksudku dari kalangan lelaki. Nabi refleks, siapa yang orang kau paling cintai? Kata Nabi, Aisyah. Kata Amr ibn al-As, dari kalangan rijal laki-laki. Kala abuha, bapaknya. Siapa? Abu Bakar. Kemudian Nabi ditanya, kemudian siapa lagi? Umar, dan menyebutkan beberapa orang. Jadi diketahui oleh para ummahat, ummahatul mu'minin. Sampai kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, pernah melihat Umar ibn al-Khattab masuk ke rumah putrinya yang menjadi istri Nabi. Siapa itu? Hafsah. Kata Umar memberikan nasihat kepada Hafsah. Ya bunayya, wahai putriku. La yaghirrannaki hadhihi al-mar'ati allati a'jabaha husnuha hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai putriku, jangan kamu cemburu. Maksudnya cemburu yang berlebihan. Kepada seorang wanita yang lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecantikan. Itu siapa? Aisyah. Ini Umar tahu. Nasihati putri, jangan kau cemburu kepada wanita itu yang lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecantikan. Maka Abdullah ibn Abbas memberikan bocoran itu kepada Rasulullah. Faqasastu dzalika lahu, maka aku pun menyampaikan kisah tersebut. Umar masuk ke rumah putrinya memberikan nasihat kepada istrimu, hai Rasulullah, jangan cemburu kepada. Fatabassama Nabi pun tersenyum. Maka ikhwani afidhakumullah, kecondongan hati ini tidak dikategorikan yang wajib di dalam keadilan. Dan ini merupakan jawaban dari syubhat. Poligami boleh, tapi harus adil. Dan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَنْ تَسْتَتِئُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Kalian tidak akan mungkin bisa adil kepada para wanita walaupun kalian sudah berusaha. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan di sini. Kalian tidak akan bisa adil. Padahal syarat poligami adil. Maksud dari keadilan ayat ini apa? Kecenderungan hati dan kecintaan. Ini yang tidak bisa adil manusia. Dan ini tidak menafikan keadilan. Tapi tentu seorang laki-laki berusaha untuk menyembunyikan itu. Jangan sampai nampak. Tapi kalau nampak, suatu hal yang wajar. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, para ulama tidak memberikan syarat ketika bergilir kepada seorang istri tidak diwajibkan berhubungan. Karena ini masuk kepada kecondongan hati. Tapi mereka memberikan nasihat. Jangan kemudian engkau menzalimi mereka. Anggap saja pertama engkau lebih cintai. Dapat. Ini enggak dapat. Kedua dapat. Ini enggak dapat. Setelah itu dapat. Enggak ada masalah. Tapi yang dilarang, engkau kasih seseorang dan tidak engkau kasih yang lain. Dari sisi hubungan. Wanita juga sama seperti kita. Mereka memiliki nafsu syahwat. Butuh kebutuhan biologi. Kalau tidak diberi, maka ini sumber kerusakan. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, yang mau melakukan poligami, lihat dirinya sendiri. Mampu atau tidak? Kalau tidak mampu dari sisi fisik, di sana ada perkara-perkara yang dapat bisa membantu: olahraga, konsumsi, madu, ginseng, atau buah-buahan yang bisa membantu fisiknya. Ilahuna walhamdulillah.